بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أخواتي في الله جماعه KRPH Masjid Mardiyah yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, barokahnya untuk hari ini dan semua kegiatan akhwat dari nanti pagi sampai malam. Allah memberkahi dan meridhoi, memberikan kesuksesan untuk dunia dan akhirat. Karena setiap hari itu sangat berharga. Setiap hari untuk menjadikan bahagia atau tidak bahagia sangat tergantung pada persepsi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membuka mata di pagi hari, di dini hari dengan salat tahajud kita, kita sudah minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusanku hari ini, bahagiakanlah aku hari ini, semoga hari ini menjadikan hari yang terbaik. Kalau doa itu dilantunkan tiap hari, insyaallah tiap hari jadi terbaik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini bahagia. Ya, perlihatkan dengan pancaran wajah, ya, selalu tersenyum. Bagian dari kebahagiaan, bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan tersenyum, sehingga membuat orang lain juga ikut bahagia ya melihat kita ya, karena akan berprasangka baik. Kalau wajah kita sudah tidak nyaman dilihat, sudah menimbulkan prasangka yang tidak nyaman bagi saudaranya. Maka ketika akhwat bertemu dengan saudaranya, sambutlah dengan senyum yang terbaik pada hari ini, seperti itu. Para calon ummahat, calon ibu atau yang sudah memiliki anak, ya, alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan lagi oleh KRPH untuk menyampaikan satu materi tentang meluruskan persepsi yang salah tentang anak, begitu. Kalau wajah yang masih imut-imut ini ikut kajian tentang anak luar biasa ya, karena inilah bagian dari ilmu yang memang harus kita pelajari dan terus kita pelajari. Walaupun sudah punya anak sekalipun harus tetap belajar ya. Walaupun anaknya pun sudah besar itu juga tetap harus belajar. Karena apa? Anak itu setiap hari itu memberikan sumber belajar bagi orang tuanya. Supaya kita husnul khotimah ya. Ketika menjadi anak purna tugasnya itu subhanallah indah sekali begitu. Tidak ada penyesalan sedikit pun dalam hati kita ketika kita bersama anak-anak kita. Alhamdulillah saya, anak-anak saya sudah besar-besar ya. Jadi saya bersyukur kepada Allah karena selama bersama anak-anak sampai hari ini saya senantiasa bahagia dan tidak punya kenangan buruk apapun dalam mendidik mereka begitu. Jadi kalau ada orang tua yang direpotkan ketika masih kecil-kecil itu sebetulnya nanti tergantung persepsi kita juga ya. Jadi jangan sampai kita punya kenangan buruk di masa lalu dengan anak-anak kita. Buatlah bersama mereka selalu membahagiakan. Sekalipun mereka akan berulah ya, tetapi sesungguhnya mereka sedang menguji kita sebagai orang tua ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak itu juga sebagai bisa penyejuk mata tapi juga sebagai musuh begitu ya. Maka kemudian tergantung bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita lihat perkembangan sekarang, saya masih tetap jadi konselor ya. Jadi membersamai anak-anak yang kalau dikatakan bu guru TK itu sudah angkat tangan ya, guru SD sudah angkat tangan ya. Terakhir saya membersamai seorang anak kelas 4 SD yang nilainya tidak mencapai KKM ya. Jadi seluruh mata pelajaran itu di bawah batas ya minimal yang ditentukan untuk bisa naik kelas begitu. Dia anak orang mampu, bapak ibunya juga pintar, cuma saya ada something wrong, kenapa anak ini kemudian tidak memiliki kepandaian yang diinginkan oleh orang tuanya. Ketika kemudian cukup lama yaitu membersamai pro kontra begitu, karena biasanya orang tua defense-nya besar ya, bahwa saya tidak salah, ini yang salah adalah kalau tidak menyalahkan anaknya, menyalahkan gurunya, menyalahkan Mbah Putri, menyalahkan Mbah Kakung gitu ya, atau orang-orang di sekitarnya. Ini menembus rasa ego orang tua ini susah ya. Jadi kalau membahasakannya untuk bisa membuka itu harus dengan bahasa yang paling terbaik sehingga orang tua merasa mengaku. Sebenarnya cukup saja mengatakan iya saya salah, itu sudah cukup. Tapi untuk mengatakan itu berat ya, karena egonya luar biasa. Dan ternyata memang terbukti anak ini saya konsultasikan kemudian dengan berbagai macam langkah, ternyata salah di pola asuh. Sayang sekali, luar biasa. Pola asuh yang penuh dengan kasih sayang tanpa ada pilihan itu membuat IQ tidak berkembang ya. Jadi anak ini tidak pernah punya pilihan yang banyak. Jadi kalau pakai baju merah ya merah saja. Jadi ketika dia pengen jajan, jajan apa? Ayo. Ingin pergi kemana? Piknik kemana? Ayo. Ya, tidak ada sama sekali hambatan dalam mengungkapkan keinginannya. Sehingga di otak ini datar-datar saja, flat. tidak ada gejolak di sini, begitu. Tidak boleh dibuat sedih anak itu. Jadi anak itu tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, karena selalu diprotek. Jadi apa? Karena cuma punya anak dua ya. Jadi waktu ibunya itu penuh buat dia. Tetapi itu tidak membuat anak menjadi baik, ya. Jadi hasil penelitian dari psikolog yang kemudian saya konsultasikan itu, ini flat ya. Jadi datar sekali, tidak pernah ada gejolak apa-apa. Makanya kemudian anak itu perlu juga kemudian ketika sedih itu tidak apa-apa. Anak itu kecewa juga tidak apa-apa, ya. Anak itu marah juga tidak apa-apa, karena itu bagian dari untuk mencerdaskan otak kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau, maaf ya, contoh yang paling mudah misalnya kita mau masak apa hari ini, kita dialog dengan anak kita, mau pilih apa hari ini, ada menu ini, dia akan berpikir apa yang dia suka. Terus dia mengatakan aku ingin daging ayam. Kita bisa kemudian menjawabnya, kemarin sudah daging ayam, coba cari lagi yang mengandung protein yang sama. Dia akan berpikir lagi. Nah, inilah dialog-dialog yang kemudian membangkitkan kecerdasan anak. Ya, tempe, tahu, atau mungkin goreng telur. Dia akan berpikir, aku suka telur, kenapa? Nah, itu ada dialog-dialog sederhana tapi mencerdaskan. Tinimbang hari ini sarapannya hanya ada telur. Suka tidak suka kamu harus makan. Titik. Tidak ada dialog. Ya, atau ketika mau pergi sudah terburu-buru, ibu sudah menyediakan baju yang ini, sudah sediakan, jangan pakai yang lain. Padahal anak tidak suka, ya. Ya sudah deh, jadi terbiasa begitu. Maka kalau saya katakan anak-anak yang cerewet, maaf ya, cerewet, kemudian kalau bahasa Jawanya ngeyel ya. Sebenarnya ngeyel itu bahasa apa sih ya? Kurang apa ya? Tapi di masyarakat biasa ya ada bahasa. Ngeyel itu mungkin membantah ya atau memperdebatkan sesuatu begitu. Itu sebenarnya cerdas. Ya, hanya orang tua kan mematikan kecerdasan dengan mengatakan wes toh, gitu ya. Sudahlah, jangan terlalu banyak bicara. Ya, ini yang membuat anak itu sedih ya. Karena apa? Kesempatan dia untuk apa berbicara itu kemudian dimatikan. Ada satu contoh komunikasi yang luar biasa di pantai. Ada seorang ibu ya dan seorang anaknya sedang bermain di pantai. Jadi ibu ini si anak tak bertanya, namanya Aisyah. Ibu, bolehkah aku bermain pasir? Kemudian ibu menjawab, jangan sayang, pakaianmu yang bersih akan menjadi kotor. Terus dia diam, tanya lagi, ibu, bolehkah saya bermain air? Kemudian dijawab lagi, tidak, nanti engkau basah dan masuk angin. Gak enak loh masuk angin itu. Terus diam lagi. Terus, ibu, bolehkah saya bermain dengan anak-anak lain? Jangan, badanmu kecil. Nanti kamu kalau bersama-sama, kamu akan hilang, tenggelam di tengah-tengah orang banyak, ibu akan sulit mencarinya. Diam lagi, ibu, belikan aku es krim. Jangan, kamu kan sedang sakit, tenggorokmu nanti bisa gatal dan kamu akan menjadi flu dan batuk. Terus kemudian anak itu kan nangis ya, apa enggak boleh. Terus ibu jawil teman sebelahnya, lihat anakku tuh cengeng banget ya, anakku jangan sulit diatur, apa-apa tuh mesti pakai nangis begitu. Kira-kira kasihan gak sama anaknya? Kasihan dia, sudah dia tidak boleh apa-apa masih kemudian dicela sama ibunya. Dan ini banyak sekali terjadi di kalangan ibu-ibu sekarang, mencela anak tuh bagian dari satu apa ya, mungkin dialog yang sangat-sangat biasa. Ketika anak tidak bisa diatur, itu emang anak saya tuh tidak bisa diatur tuh, masya Allah gitu ya. Bahkan jangankan mungkin tidak ada, di depan anak pun berani untuk mencela. Ini yang kemudian menjadikan anak tidak percaya diri. Salah satu porsi terbesar anak tidak percaya diri karena sering dicela oleh orang tuanya. Saya kemarin jemput anak saya sekolah, karena rumah dan sekolah agak jauh, saya hampir setiap hari itu antar jemput. Saya sudah hitung, sudah 3 bulan ini saya mengantar jemput. Rasanya capek gitu kan ya. Mau dikasih pakai motor sendiri, masih umurnya 15 tahun, begitu. Mau disuruh naik bis, bisnya agak sulit. Saya cuma ngobrol sama dengan ibu saya sebelah dengan wajah yang kurang nyaman karena menunggu anaknya tidak keluar-keluar dari kelasnya. Ibu nunggu anak juga. Iya, kelas berapa? Ya, kelas 2 SMA tuh kelas berapa? Kelas 11 ya. Kelas 11 ya, harus dihitung dulu ya sekarang itu. Terus ibu itu mulai mengeluh begini, saya itu punya anak kok gak percaya diri sekali. Saya itu antar jemput dari SD bu, sampai SMA kelas 2 ini saya antar jemput. Batin saya masya Allah bertahun-tahun, saya baru 3 bulan udah mengeluh ya. Ini ibu ini udah bertahun-tahun dari SD sampai SMA kelas 2 itu. Loh kenapa bu? Orangnya itu pendiam, tidak percaya diri. Terus orang pedian pokoknya, apa-apa mis jirih gitu. Sambil ibunya tuh mukanya gitu ya, kayak marah gitu kan. Saya cuma melihat, wah ini kalau seperti ini kelas 2 SMA. Alasannya apa? Males naik motor, susah leh parkir, apa gitu katanya. Jian, terus ngomel sendiri tuh ibunya. batin saya, ini kalau model orang tua kayak gini pantaslah kalau anaknya tidak percaya diri, ya. Karena modelnya begitu, gitu batin saya loh itu. Kan enggak sengaja lah kita bercakap-cakap begitu. Saya cuma menyesal diri saya sendiri. Aduh, baru antar jemput 3 bulan sudah mengeluh, dia dari SD sampai SMA kelas 2 ya antar jemput ya. Berarti saya mengeluhnya belum ada apa-apanya. Saya kadang-kadang saya bilang sama anak saya, dulu yang pernah juga saya antar jemput sampai setahun ya, agak jauh begitu. Mbak Umi antar jemput kamu setahun ya? Iya ya Umi, Umi amal solehnya banyak ya, katanya gitu. Wah langsung madek, iya ya gitu, seperti itu ya. Kan kayak tukang ojek ya, jadi jadwal kita sangat tergantung pada jam sekolah anak begitu. Mau ngisi taklim saya sesuaikan dengan jam keluar anak SMA. Kan lucu ini ya, seperti itu. Tapi ya alhamdulillah selama ini masih lancar ya. Ibu-ibu Majelis Taklim masih itu, saya bilang, ibu-ibu maaf, saya punya jadwal baru sekarang. Saya punya jadwal antar jemput anak saya SMA, mohon maklum jam taklim digeser. Ya Bu, enggak apa-apa. Saya bilang, ya Allah, saya bilang sama anak saya, kamu harus banyak berdoa. Ini ibu Majelis Taklim sangat berlapang dada untuk digeser jamnya hanya untuk menjemput dirimu, saya bilang gitu. Dia tersenyum seperti itu. Nah, begitu ya, ahwatifillah ya. Jadi hati-hati, ini persepsi di masyarakat tentang anak-anak tuh banyak sekali yang harus diluruskan begitu. Dari mulai urusan mungkin menyekolahkan, urusan makan, urusan tidur, urusan bergaul, itu masih banyak sekali orang tua yang salah. Terus kemudian jangan menganggap orang tua yang soleh itu hanya parameternya adalah orang tuanya sholat, orang tuanya puasa di bulan Ramadan, kemudian orang tuanya berzakat, berkurban setiap tahun, kemudian naik haji begitu ya. Wah soleh banget loh orang tuanya apa? Wah sholatnya begini. Itu juga tidak jaminan. Karena masih harus ada yang kriteria lagi yang kita perluas. Apa? Tanggung jawab dia mendidik anak. Soleh tidak. Banyak orang tua yang soleh anaknya tidak ya. Betul? Sedih saya kalau begitu itu. Ya. Jadi maaf ya kalau misalnya kemudian saya tidak menyepelekan tidak. Tetapi itu kenyataannya seperti itu. Bapak ibunya melalang buana untuk dakwah, tetapi kemudian di rumah anaknya tidak terkendali. Padahal kan sebenarnya kewajiban dakwah yang utama adalah keluarga dulu ya. Sedih saya seperti itu. Kadang tidak menyangka begitu ya, kok bisa? Oh, saking sibuknya begitu. Ada lagi kemarin ada seorang ahwat, tapi sudah janda ya. Jadi lulus SMA menikah. Bapak ibunya itu tokoh agama luar biasa. Setahun cerai. Jadi lulus SMA menikah, sekarang kuliah begitu. Saya bilang, kenapa bercerai gitu? Jawabannya enteng aja, gak cocok gitu ya. Dengan ringannya, gak cocok begitu. Gak cocok. Wah ini kalau dibahas lebih panjang. Cuma saya bilang, subhanallah ya, ternyata ya seperti itulah begitu. Kenapa dulu memutuskan cepat menikah, kemudian setahun, jadi setengah tahun menikmati pengantin baru, setengah tahun pisah ranjang. Jadi terus kemudian cerai ya. Waktunya singkat, ngalah-ngalah ya artis ya. Seperti itu. Akan saya bahas. Sebetulnya pernah enggak baca tentang 20 perilaku durhaka orang tua kepada anak? Jadi di sini yang dibahas adalah perilaku orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua ya. Jadi orang tua bisa durhaka kepada anak ya tanpa kita sadari begitu. Dan ini juga banyak yang kemudian durhaka sudah sejak hari ini begitu ya. Karena banyak melanggar aturan-aturan seharusnya itu dilakukan oleh orang tua. Tapi sebelumnya akan saya bahas tentang apa saja sih peran orang tua yang supaya tidak kemudian salah persepsi tentang bagaimana mendidik anak ya. Kita klasifikasi dengan apa saja peran orang tua dalam mendidik anak, kemudian kesalahan apa yang dilakukan dan bagaimana pengaruhnya kepada anak ketika orang tua itu membuat kesalahan ya. Peran orang tua dalam mendidik anak ini tentunya kita akan semua tahu ya, dari mulai kita menjadi orang tua. Ini akhwatnya kalau besok menikah gitu ya, kalau menikah atau besok atau ada yang ngelamar begitu ya, namanya urusan menikah urusan Allah, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan begitu. Kalau ditanya ya, sudah siap belum ketika kemudian Allah cepat menganugerahkan anak, kemudian siap mendidik seperti yang anti ikuti dari seminar ke seminar, kajian ke kajian, itu kan banyak sekali. Wah, pengen jadi orang tua ideal. Siap enggak? Kalau misalnya minggu depan ada yang melamar dan kemudian ternyata begitu cepat sekali proses menikah, sebulan kemudian menikah, kemudian dua bulan kemudian hamil, itu siap enggak? Ketika sudah ada yang melamar, itu Allah sudah kasih tanda, harus segera bersiap. Jadi enggak ada kemudian, aduh urung siap ya Bu, enggak ada. Begitu sudah Allah tetapkan jodohmu, maka ini perangkat di dalam tubuh sudah, kamu harus siap, tek-tek-tek semua jalan. Dari mulai jantung, paru-paru, tek-tek-tek semua organ langsung, saya harus siap. Maka teori-teori yang dulu dikumpulkan ikut seminar dari semester berapa ya, itu akan terkumpul walaupun catatannya udah nggak tahu kemana, ya, tapi langsung terkumpul di sini. Ini menjadikan satu model yang luar biasa, ya. Jadi kalau misalnya mengingat punya catatan banyak kan ya, wah ini anaknya sudah mau makan, cara memberi makan gimana ya, buka dulu catatan gitu kan ya, oh ternyata tidak boleh sambil jalan-jalan, harus duduk ya, terus gimana, duduk aja masih ngelimpang gitu ya. Itu nggak begitu ya, karena subhanallah ya, naluri mendidik anak itu luar biasa. Kemudian yang menjadikan beda adalah ketika kita banyak mendapatkan informasi ya, informasi baik kemudian masuk maupun kita melihat atau pengalaman sendiri ketika mungkin jadi guru TPA gitu ya, atau mungkin membersamai keponakan. Itu sebetulnya kalau misalnya dititipin sama kakak kita gitu, ada ponakan, titip ya gitu, bayi 6 bulan, oh tidak gitu kan, gimana cara, itu terus ini dia katanya, kayak KKN aja ya, ini praktek aja kayak PPL, wah ini praktek ini saya akan gunakan, mbak maaf ya mbak ini untuk praktek ya gitu, kata mbaknya, rapopos yang penting menang gitu ya, yang penting diam seperti. Nah ini untuk di poin pertama, peran orang tua tentu saja yang pertama adalah mengajarkan agama ya. Ya, itu yang pokok ya, karena yang bisa menyelamatkan anak-anak kita hanya adalah ketika dia memiliki pemahaman agama yang syumul ya, yang utuh begitu, seperti tidak separo-separo. Contohnya adalah begini, orang tua merasa puas ketika kemudian anaknya sudah disekolahkan di sekolah dengan label Islam. Ya. Itu sekarang laris banget ya, laris banget luar biasa, yang sudah pakai nama Islam terpadu atau pakai boarding school, pakai apa tuh sudah seperti rasanya nyaman ya. Mungkin bisa nyaman 25%. Ya, nyaman-nyaman secara ya aku sudah tempatkan anakku di lingkungan yang Islami. Ya. Terus kemudian yang kedua kita lihat lagi, apakah memang betul sekolah tempat anak kita menimba ilmu itu betul-betul sudah memberikan satu contoh teladan yang baik, karena teori itu gampang. Ya. Ratu Elizabeth pernah mengatakan begini, saya itu teori mendidik saya adalah seperti kera katanya. Jadi apa seperti kera? Kera itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh induknya. Maka ketika ada dulu cerita kera, jadi ada seorang wisatawan, kacamatanya diambil ya, terus dibawa ke atas pohon, kan kemudian keranya dipakai semuanya. Terus bingung, ada lagi diambil topinya. Terus pemandunya bilang gini, gampang gitu. Sekarang Anda pakai kacamata, pinjam, terus lempar. Pasti dia akan lempar. Ya, pakai lempar. Jadi cuma begitu saja, ngikutin. Bukan kemudian keranya dikejar-kejar. Ya, cukup dikasih contoh, maka kemudian kera itu akan mengikuti contoh kita. Itu Ratu Elizabeth itu bilang begitu. Ya. Jadi, apa yang dilakukan orang tua akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita orang tua pemarah, ya jangan salahkan kalau anaknya juga pemarah ya, karena kan cuma copy paste aja ya. Cuma ya refleksi saja. Ya. Jadi mendidik agama, kemudian memberikan makanan yang halal ya, memberikan lingkungan yang baik ya, kemudian juga sampai kemudian nanti menikahkan ya, menikahkan dengan orang yang salih atau salihah begitu, sampai kemudian terus mendampinginya sampai kemudian dia mampu untuk mandiri secara pribadi. Mandiri sih bukan mandiri secara ekonomi ya, tapi mandiri secara agama ya. Kalau sudah mandiri subhanallah ya. Terus kemudian kesalahan apa saja sih yang kemudian dilakukan orang tua dalam mendidik anak, nanti dibahas di yang 20 durhaka orang tua kepada anak. Tapi di sini ada beberapa yang kita bisa identifikasi ya. Yang pertama adalah orang tua gagal memberikan percaya diri kepada anak ya, tidak ada saling trust, percaya antara orang tua dan anak, sehingga biasanya nanti anak remaja ini kalau sudah tidak percaya sama orang tua, dia larinya kemana? Cerita sama temannya ya, kalau temannya baik ya dan punya solusi yang baik. Kalau tidak, maka kemudian akan terjerumus kepada pergaulan yang tidak baik, misalnya masalah ekonomi ya, tidak dipenuhi ekonomi oleh orang tua, dia curhat kepada temannya yang ternyata mencari ekonominya secara tidak halal ya, kan banyak itu kasus-kasus, maaf ya, pelacuran terselubung ya, dari mulai pelajar SMP pernah diungkap di televisi ya, anak SMP kelas 3 jadi mucikari ya, dia menikmati sekali pekerjaannya dan tidak ada rasa penyesalan ketika diwawancari, santai saja. Jadi dia mencari teman-temannya yang mau, nanti dipotong sekian persen. Jadi kayak maaf, kelas 3 SMP sudah jadi germo. Ya itu kan dari curhat-curhatan. Jadi ada temannya, aku nggak gini loh, pengen beli gadget baru, gini, orang tua gini, oh gampang gitu, aku mau nggak? Nah terus kemudian dikasih jalan, ya itu. Kamu cari menemani om-om, satu jam sekian tarifnya, kamu potong. Nggak ngapa-ngapain kok, cuma nemenin aja. Gitu, awal cuma nemenin sih, lama-lama mereka ketagihan. Dan memang bayarannya luar biasa. Jadi semakin muda anak-anak itu semakin mahal ya. tarifnya ya. Jadi kalau anak-anak dari mulai SMP, anak ABG itu tarifnya beda dengan anak yang sudah apa, yang perempuan yang sudah di atas 25 tahun. Itu begitu kalau saya pernah baca di sindikat apa, membongkar sindikat apa ABG yang melakukan perbuatan tidak baik seperti itu. Jadi jangan sampai anak kita ini percaya justru kepada orang lain, ya, percaya kepada temannya, percaya kepada orang-orang yang sepatutnya dia tidak bisa jaminan, diberikan jaminan untuk menjadi mencarikan solusi yang baik. Tapi kalau misalnya curhat ke guru, ya, ini saya juga punya teman karena dia masih akhwat, ya, jadi guru SMP, dicurhatin sama anak-anak SMP ikut pusing dia. Ya, jadi, waduh Bu, permasalahan anak SMP itu luar biasa ya. Jadi dari mulai apa? Curhat masalah ketidakharmonisan orang tuanya, sampai curhat masalah ketertarikan lawan jenis, sampai tentang masalah ekonomi, sampai penyakit katanya. Karena kok gak cerita sama mamahnya, ah gak enak sama mamah, cuma didiemin aja katanya. Kalau aku cerita, aku seperti ngomong sendiri. Tapi alhamdulillah ceritanya kepada guru pendampingnya, sehingga bisa carikan solusi. Terus kemudian tadi ya, tidak pede ya, kemudian tidak pede, kemudian tidak percaya. Ada juga yang kemudian anak yang mendapatkan dirinya selalu timbul kecemasan dan tekanan hati, ya, jadi selalu cemas. Percaya atau tidak, ya, rasa tidak percaya diri ini timbul sejak bayi, ya. Jadi ini yang mau punya anak bayi, ini harus hati-hati, karena rasa cemas, rasa tidak percaya diri sudah bisa dirasakan sejak mereka masih bayi. Ini teori seorang psikolog yang meneliti anak bayi, ya, sampai kemudian diikuti sampai perkembangannya. Jadi dimulai ketika anak bayi itu mulai menyusui, ya. Nah, proses menyusui inilah proses psikologis yang luar biasa. Ketika kenyamanan itu kemudian menjadikan, jadi kalau Mimi itu kan bahasanya kalau bayi Mimi ya, itu harus sampai kenyang, ya. Harus sampai kenyang, sampai dia nanti kemudian kita taruh di, kalau kita namanya apa ya, dipukul-pukul gitu sampai gitu ya. Nah kalau udah itu apa namanya kalau gitu, bersendawa ya, itu berarti sudah kenyang begitu. Jadi anak-anak yang tidak kenyang mimiknya, jadi disambi-sambi begitu ya, habis ini taruh lagi, minum lagi, itu cemas karena saya mau dimimin lagi enggak ya gitu kan, terus dimimin lagi, dilepas lagi gitu, itu dia apa malas, jadi cemas begitu. Ya, terus kemudian kalau pipis, misalnya dia pipis itu kan anak kecil, bayi itu kan pipisnya berkali-kali, ya. Tergantung musimnya juga. Kalau musim hujan sudah dingin, ya itu akan pipisnya akan lebih banyak lagi. Nah, ibunya mengganti popok dengan mengeluh. Kok pipis terus toh, Dek? Ini loh cucian, masa anak bayi dicurhatin gitu ya. Lihat loh popokmu loh masih berjejer-jejer tuh loh, belum kering gitu ya. Itu juga bayi jangan dikira tidak merespon, tuh merespon. Jadi kalau pipis malah, ayo pipis yang banyak, dihabiskan sampai, iya, jadi sampai begitu teorinya. Berikan kepuasan dia, bukannya ketika makan, tapi juga ketika pipis, ketika BAB, dipuaskan. Ya, saya tidak tahu hubungannya, tapi luar biasa kalau saya mengalami. Ya, kalau pipis kan kadang-kadang pipis terus baru diganti, jangankan tuh, habis mandi, sudah disabunin, udah cakep, baru ditaruh. Ya, baru popok, baru belum sampai diikat di popoknya sudah berur gitu. Kan proses diulang lagi, ya. Ganti lagi, dilap lagi, baru ditaruh, ya. Maaf kalau anak putra, ya bayi laki-laki itu pipisnya kan tidak seperti anak perempuan. Kalau emang lagi itu bisa mancur kemana-mana, ser gitu ya. Udah kena baju kita, nanti kena alasnya, ganti lagi begitu. Ini kalau tidak sabar kita akan mengeluh. Ya Allah nak baru aja diganti. Mbak pipis tuh ya, mbak lihat toh gitu ya. Nah kemudian ada namanya kita dulu zaman saya itu ada namanya popok plastik ya. Popok plastik yang ikat, plastik ikat itu ya. Saya tak tahu masih ada apa enggak ya. Sekarang kan sudah pakai Pampers ya. Pampers juga sebetulnya juga pemakaian yang darurat. Tidak kemudian setiap hari. Karena anak tidak nyaman pakai Pampers. Walau mau pakai merek apapun, kata iklan, kata nyaman dan sebagainya, sampai pipis 10 kali gitu ya. Enggak apa-apa, saya tidak nyaman. Jadi memang lebih kepada pakai popok ya. Memang subhanallah ya, ini ujian berat bagi kaum ibu adalah popok ya. Bolak-balik cucian bisa berendeng-rendeng gitu banyak sekali. Apalagi kalau musim hujan ya, wah itu lebih tekanan batin lagi ya. Karena ininya mancur terus itu gak kering-kering ya. Zaman saya dulu sampai dikasih kipas angin tuh jemuran ya. Jadi kipas angin sampai digantung buat itu ngeringin itu popok sampai-sampai apa dulu punya lampu Petromax tahu ya, gitu dikasih kurungan ayam terus dipopoknya di situ. Kan zaman sekarang kulkasan enggak ada kawat-kawatnya ya. Zaman dulu tuh kan ada kawatnya ya Mbak Yuri ya. Itu tempat paling asik buat apa jemurin kaos kaki gitu ya. Tapi cuci kaos kaki taruh di atas belakang kulkas kering. Nah, sekarang harus pakai akal seperti itu. Terus kemudian pipis, BAB juga begitu. Contohnya adalah walaupun dia sudah pakai Pampers ya, lagi digendong nih naik motor bonceng sama suami, tiba gitu kan bunyi kan, aduh masya Allah anak, masa BAB kok di sini, ini kan lagi di naik motor, ya biarin lah ya. Justru ketika anak BAB itu kan sehat, wah BAB yang banyak gitu ya, selesaikan sampai tuntas ya. Ini teorinya adalah kalau anak-anak BAB, bayi BAB itu jangan cepat-cepat dibersihkan, tunggu dulu karena kan dia bertahap. Kadang-kadang sudah kita keburu-buru kita bersihkan, baru sebentar keluar lagi ya. Yang banyak ya, tepuk-tepuk ya di pantatnya gitu. Ayo yang banyak, silahkan yang banyak gitu kan. Wah kata mungkin bayinya berkata gini, wah katanya disuruh BAB yang banyak nih, asik gitu ya, BAB yang banyak. Jadi nyusui BAB, kemudian juga BAK, terus kemudian adalah masalah menggendong ya. Ini gendongan bayi berganti dengan baby car ya, tahu ya kereta dorong bayi ya. Dulu pernah di majalah Umi dibahas, pilih digendong apa pakai kereta bayi. Kalau bayi ditanya gitu ya, ditanya, "Hei bayi, kamu pilih digendong ibumu atau naik kereta?" Dia akan mengatakan, "Aku pilih digendong ibu." Ya, karena sentuhan kasih sayangnya terasa lewat aliran darah, lewat sentuhan kulit dengan kulit. Ya. Kalau di luar negeri lebih ekstrim lagi ya, kayak keranjang ya, yang ditenteng itu ya. Ditenteng jadi kayak bawa tas tentengan itu isinya bayi. Ya. Baby car itu untuk darurat. Ya, misalnya kita lelah gitu ya, mau jalan-jalan sebentar, tapi menggendong bayi adalah proses yang paling membahagiakan bagi si bayi. Digendong ibunya dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau gendongnya dengan terpaksa juga terasa ya. Digendong gitu dengan aduh, mungkin kan bayinya gendut gitu kan. Ya Allah, lagi 6 bulan kok sudah kayak gini, Dek, berat tau enggak Ibu? Pegel sini ping gitu ya. Yang ngomong sama bayi itu bayinya tersinggung ya. Ya. Ya terserah aku no gitu ya. Kan kewajibanmu sebagai ibuku menggendong aku begitu. Itu kalau bayi diajak dialog mungkin bisa gitu ya. Ya. Jadi terserah bayinya lah gitu ya. Digendong. Terus gendong digendong juga harus kita sentuhkan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kadang digendong ayahnya bergantian dan ayah harus bilang, "Ini sedang digendong ayah." Ya, rasakan betapa ayah sayang padamu gitu kan, digendong sampai penuh kasih sayang. Kan ada yang gendong sambil emosi ada? Ada ya, gendong sambil nangis nih, wah gitu ya, diam toh, mau dikuncang-kuncang gini, ya nggak bisa diam ya, mau tambah diginikan, diam toh. Saya sering sekali lihat ya, bagaimana perlakuan, saya bilang anak sudah sakit hati sejak bayi, sudah sakit sejak bayi, karena perlakuan orang tua, maem, coba ndulang, itu kan proses juga yang luar biasa ya, mendulang itu sudah kalau ibu-ibu sudah teng-teng-teng jam sekian, aduh sudah menyiapkan makan, sudah tak-tak-tak di dapur ya, ini baru tak-taknya, belum nanti kemudian mulai ndulangnya. Kalau anaknya lancar maemnya seperti anak saya nomor 1 sih lancar aja ya, dia tidak pernah mengalami namanya tidak suka makan, sakit saja makannya banyak, sampai dia besar. Maem tuh udah gampang saya. Kalau yang susah, masya Allah itu jadi pikiran ibu sedih, ibu-ibu terluar biasa kalau anak susah makan. Ya, ya Allah anakku nggak mau makan, terus lihat badannya kurus, lihat bayi tetangga gemuk, ya Allah lemu. Ada rasa bersalah, betul itu rasa bersalah. Aku sebagai ibu nih kok kayak gini ya, anakku kok kurus begitu. Nah kalau punya anak gemuk-gemuk tuh pada senang karena rasa ayam sebetulnya. Ayam tanya saya sudah tunai karena persepsi orang tuh namanya sehat itu gemuk. Waktu bayi ya, kalau sudah sebesar kita mah jangan, persepsi yang salah, gemuk itu banyak penyakit malahan. Kalau bayi gemuk itu menyenangkan dan sering membanding-bandingkan dengan anak lain. Mesti tanya, umurnya berapa bulan Bu? Gitu kan, udah agak makanya jangan sering-sering tanya begitu ya. Jadi ada ibu-ibu punya anak, badannya kecil, jangan ditanya, berapa bulan Bu? Kok kurus banget? Oh itu menyinggung sekali ya, kok kurus banget Bu? Umur sekian kok segini? Itu pertanyaan yang tabu ya. Jadi kalau misalnya ketemu siapalah gitu, bawa anak kecil, mungil gitu kan, puji saja, cantik sekali, ya Allah, semoga jadi anak yang soleh. Kita doakan tuh orang tuanya ayam. Dan memang kita berkomentar tentang berat badan. Jadi berat badan bukannya bermasalah pada dewasa ya. Anak kecil juga demikian, seperti itu. Ini menyuapi anak itu juga harus dengan doa ya. Setiap suapan itu sangat memberikan keberkahan kepada anak kita. Bismillahirrahmanirrahim, dulang satu, ya Allah semoga anakku jadi anak yang cerdas. Ambil lagi, semoga anakku jadi, doa di situ. Kalau misalnya 20 suapan 20 doa itu dan masuk ke dalam mulut anak kita, itu betul ya. Jadi keutamaan menyuapi itu juga satu kesempatan kita untuk memberikan pendidikan kepada anak kita dengan menyuapi bayi ya. Dan memang juga satu, sekarang ini banyak sekali makanan instan ya, dari berbagai merek itu enak banget, cuma dikasih air hangat langsung kental. Dulu saya tidak ada pakai begitu, semuanya dibuat dengan tangan ya, sampai tangan saya lecet-lecet. Ada yang kapalan karena sering menyaring makanan. Kalau sekarang ada blender, saya dulu belum punya blender. Jadi langsung dulang ya. Dari mulai nasi, ati ayam, wortel, bayam, masukkan jadi sudah langsung jadi bubur penuh dengan gizi. Dulu saya tidak, semuanya disaring pakai saringan yang kawat itu dengan sendok ya. Itu kan lama sekali. Tapi memang salah satu keuntungannya kan berampas. Nah, ampasnya kasih ke kakaknya. Jadi yang bawah saringannya buat adiknya bayi, kakaknya di sampingnya kasih ampasnya. Jadi yang sini, jadi yang A itu dua, kanan dan kiri, satu buat bayi, satu buat kakaknya bayi. Ya semuanya, anak saya semua suka makan, jadi lucu, bawah atas, tidak ada yang terbuang ya, semuanya habis dimakan oleh anak-anak. Jadi ini alhamdulillah ya, dihati-hati untuk mengurus bayi ya, karena ini mengandung makna yang luar biasa, dari mulai sentuhan ya sampai kemudian berbicara. Tidak boleh berbicara keras di depan bayi, tidak boleh berkata kasar di depan bayi, sekalipun kelihatannya dia tidak berdaya apa-apa dan tidak menanggapi respon kita, tapi sesungguhnya dia mendengar dan merekam. Maka ada anak-anak yang sudah sejak kecil tidak percaya diri. Biasanya kalau terlihat di playgroup, umur 2,5 tahun masuk playgroup, itu kelihatan sekali anak-anak yang tidak percaya diri. Ya, proses pelepasan dengan orang tuanya lama, kemudian tarik-tarikan bajunya lama, ya, kemudian nangisnya lama, ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itulah perbedaannya dengan anak yang baru 2,5 tahun langsung salim sama bu guru, masuk dan ditinggal dengan orang tuanya tidak masalah. Itu kelihatan sekali, saya bisa melihat ya bagaimana pola asuh di rumah kemudian membedakannya ketika nanti masuk dia bersama dengan banyak orang ya. Jadi jangan bikin sakit hati sejak dini ya. Ya. Terus kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah kesalahan tentang memukul ya, memukul. Kemarin saya kedatangan tamu, seorang umahat sedang hamil besar, hamil 9 bulan, anaknya, jadi kakaknya si bayi yang dalam kandungan itu usia 3,5 tahun. Luar biasa, saya menyaksikan pelajaran yang luar biasa. Ketika bertamu, anak sudah mulai rame begitu kan. Ini ibunya mau curhat sama saya tentang bagaimana menggunakan kontrasepsi. Karena beliau sudah hamil ke-8 ya, mau kontrasepsi itu. Di mana ya Bu ya kontrasepsi yang bagus? Dan anaknya sudah umi gitu kan, sudah minta hiasan dinding di ruang tamu saya itu kan macam-macam ya. Ada keris, ada apa. Terus dia bilang, "Jangan, itu tajam. Itu punya Pak Polisi. Nanti kalau kamu ambil Pak Polisi datang nanti kamu dibawa." Terus, "Nanti aku dibawa." Iya sama Pak Polisi. Saya bilang, ini anak kok paham dengan Pak Polisi membawa. Berarti ini kan bukan cerita sekarang. Berarti si anak sudah sebelumnya sudah tahu betapa ngerinya Pak Polisi itu. Iya, jadi polisi-polisi terus. Saya tidak menangkap, saya hanya memperhatikan saja pemandangan di depan saya ini. Saya bilang ini banyak pelajaran. Terus kemudian sudah mulai berulah lagi. Ayo Umi pulang. Nanti dulu Umi mau cerita dulu sama Bu Nunung gitu. Gak mau. Terus dibisikin, Pak, saya kedengar ada polisi-polisi lagi. Karena kan rumah saya dekat Polres. Ya, depan saya itu Polres. Terus kemudian mulai berulang lagi, minuman diminum dan ditumpahkan, jus ditumpahkan. Ambil kue dilempar kuenya. Digigit sedikit dilempar. Dat gitu kan. Wih, ibunya sibuk kan. Oh, jangan kayak gini, kamu dikasih tahu nih. Itu ramai sekali. Terakhir saya sudah tidak sabar, ternyata tangan ibunya mulai main. Cubitlah anak itu. Itu di depan saya. Berarti tidak, itu sudah biasa berarti. Mestinya kan kita kalau di depan orang agak jaim sedikit ya. Nah, ini tidak jaim berarti kan. Ini sudah terbiasa. Dicubit lah. Dan anak itu, "Oh, sakit Umi. Umi kok cubit aku? Lah kamu nakal sih, dikasih tahu enggak bisa gini-gini." Terus ya memang cubit ini jadi senjata karena begitu dicubit dia enggak apa-apanya, cuma nangis kan langsung. Gitu kan dia enggak berak kemana, cuma menangis dirinya sendiri. "Oh, sakit Umi, sakit." Terus ibu tuh tidak minta maaf, langsung cerita, "Gini loh Bu Nunung," langsung curhat ke saya tentang masalahnya. Tidak mempedulikan si anak yang sedang menangis. Atau mungkin dia sudah merasa ayam, anaknya sudah diem nih, maksudnya tidak bergerak kemana, tidak meminta, dan karena semuanya nangis aja, diabaikanlah begitu. Saya tuh, Masya Allah, luar biasa. Saya narik nafas, ini anak ketujuh. Ya, mestinya kan sudah terlatih ya. Iya kan? Kan ada edisi revisi ya. Ke satu ada gagal, anak kedua diperbaiki, anak ketiga. Kalau sudah anak kesekian mestinya kan sudah mudah begitu kan? Ini kok saya sampai bertanya-tanya. Ini tidak mengambil pelajaran dari anak-anak yang terdahulu. Memang saya juga tahu anak beberapa yang anak satu bermasalah, sering keluar jadi sering kabur dari pesantren, pindah dari pesantren satu ke pesantren yang lain. Beliau adalah seorang dai juga. Saya bilang, apa yang salah ya? Saya sampai bertanya-tanya dan saya kenal baik dengan beliau. Apa yang salah kok? Saya kalau sampai mungkin dimarahi masih enggak, tapi sampai dicubit di depan saya, dan itu cubitannya sakit karena nangisnya lama sekali. Sakit Umi. Umi, nah, langsung kan Umi jelek, Umi jahat keluar. Dan itu tidak ditanggapi. Jadi omongan itu tidak enggak boleh. Enggak. Jadi anak ngomong itu dia terus saja bicara dengan saya. Saya ketika dia pulang saya menarik nafas. Astaghfirullahaladzim, ternyata masih banyak orang tua yang harus belajar. Ya, sekalipun dia juga paham ilmu agama, ternyata ilmu mendidik anak itu harus jadikan ilmu tersendiri, semacam fikih gitu ya. Jadi indah bab tarbiyatul aulad fil Islam, Islamic parenting itu jadi bab tersendiri. Karena kadang-kadang dipisah-pisahkan, ya. Jadi ini agama sendiri, mendidik anak sendiri, tidak demikian. Ya, ini baru 2 hari yang lalu terjadi seperti itu. Dan saya yakin banyak sekali kasus seperti itu juga terjadi di mana-mana. Bahkan lebih ekstrim lagi. Ya, terutama kalau ibu itu ekstrim di mulut. Ngeri sekali. Ya, jadi kalau perempuan dikatakan mulut perempuan itu lebih tajam daripada pedang. Jadi tidak melukai berdarah tapi melukai hati. Sakit sekali rasanya ketika orang tua mengatakan, kamu dikasih tahu, sudah dibiayai dari TK sampai kuliah, masih aja membantah. Sakit hati enggak? Walaupun kalian memang salah membantah orang tua, tetapi kan tetap ada sesuatu. Mungkin akan jawab, nah, kan kewajiban ibu membiayai saya, kenapa masih diungkit-ungkit begitu? Ya, ada orang tua tipe yang berhitung-hitung juga ada. Sampai mau dibelikan motor saja nyicil anaknya. Saya belikan motor, nanti kamu kalau udah kerja, kamu masih utang sama ibu, nyicil per bulan sekian. Itu ada seperti itu, ya. Jadi tidak ada namanya teori memukul itu membuat anak menjadi baik, tidak ada, ya. Kalaupun kelihatan baik itu di luarnya saja, tapi dia punya hati yang betul-betul keras, ya. Terus yang kedua adalah bahaya tadi saya katakan memberikan kasih sayang yang berlebihan, ya. Saya sudah contohkan tadi ada anak yang itu kalau masuk supermarket, minimarket, ya, dia akan jajan sekendak hatinya untuk mengambil apa yang dia inginkan, minimal 50.000 sekali jajan. Ini informasi dari kasirnya, karena minimarket kan dekat dengan rumah saya juga langganan di situ. Dia keluar, anak ini keluar bawa satu kresek, terus saya menyapa bapaknya karena dengan bapak, terus kan dia keluar, saya ngomong sama mbaknya, langganan ya mbak ya, ya ibu, wah ngeri banget ya bu, aku dek ndue koyo anak kayak ngono, ya aku bangkrut, dia bilang gitu kan. Lah kenapa mbak, itu sekali jajan minimal 50.000 bu, dan itu bisa seminggu 2-3 kali katanya. Nah, bapaknya cuma dikasir aja, nunggu anaknya selesai belanja. Begitu selesai nanti tinggal bayar. Dan tidak ada ekspresi apa-apa. Enak ya, gitu ya. Coba kalian begitu punya bapak, ayo nak kita ke Alfa atau ke Indomaret atau kemana, silakan kamu belanja nanti bapak dikasir, tinggal bayar. Enak gak? Kalau udah besar gini enak ya. Tapi waktu kecil luar biasa. Itu betul-betul ternyata membuat anak tidak berkembang. Ya, jadi kasih sayang berlebihan bukan kemudian menjadi anak menjadi nyaman, tapi justru akan menjermuskan, menjadi anak yang tidak mandiri, ya, tidak merasakan, tidak peka hatinya, juga kemudian IQ-nya tidak berkembang, secara sosial pun akan berpengaruh, ya. Jadi hati-hati sekali, ya. Memang senang banget punya anak, apalagi misalnya ada ibu ke rumah saya kemarin mengatakan begini, Bu Nunung, saya minta tolong, anak saya sudah usia 28 tahun. Apa belum punya jodoh, Bu Nunung? Saya malu sebetulnya matur Bu Nunung, tetapi Bu Nunung harus tahu, anak saya ini sudah saya tak kasih warisan sudah dari sekarang. Dia punya tanah atas nama dia, punya sapi, punya kambing, terus punya motor, punya warung makan yang disewakan tuh semua atas nama dia. Ya, anaknya cantik, jadi batin saya sudah cantik, kaya raya. Itu kan enak tuh besok suaminya ya. Yang mengucapkan akad nikah langsung bruk gitu ya, dapat harta benda yang banyak, tetapi jodohnya sulit. Dia bilang gini, saya pokoknya percaya sama Bruno, anak saya itu mau dicarikan suami hanya dengan tempat dia ngaji. Ya, selain itu enggak mau. Ketika dilamar, polisi sudah ke rumah saya Bu ngelamar, enggak mau. TNI, PNS, dia sebutkan semua yang punya kedudukan di masyarakat, tidak mau. Terus ketika itu anaknya bilang itu, kono mama wae sing nikah. Pokoknya jadi nek bapak mama gelem kalau si TNI ya kono mama wae sing nikah aku ora gelem. Kenapa ya Bu kok anak saya sampai percaya kepada guru ngajinya? Saya bilang bukan kepada guru ngajinya Bu percaya, tapi lebih kepada dia tahu betul bagaimana kriteria memilih calon suami. Dia pengennya yang sudah ngaji Bu. Ibu bersyukur punya anak seperti ini, tetap bertahan dalam usia yang sekian, tetapi tetap pada istiqomah untuk menunggu yang terbaik. Oh ngaten nggih Bu nggih. Bisa enggak Bu dicarikan jodoh dalam waktu 3 bulan? 3 bulan, saya bilang gitu kan. 3 bulan. Jadi dia cerita kasihan sama anak putrinya ini karena punya adik laki-laki itu berbeda sekali dengan dia. Ini kesalahan saya dan bapaknya. Karena apa? Anak ini selamat dari gempa 2006, nyaris tertimpa bangunan dan berhasil diseret sama bapaknya. Jadi DM-annya minta ampun, disayang apa-apa dituruti. Nah sekarang ini merepotkan kami. Jadi 2 bulan minta ganti motor, dari yang murah sampai yang mahal. Bapaknya tidak kuasa untuk menolak karena sayang banget sama dia. Ini loh anak yang nyaris mati karena gempa. Itu masih diingat-ingat saja, padahal sudah hampir 7 tahun yang lalu ya. Akhirnya polanya begitu nih anaknya. Saya khawatir sekali kalau anak saya tidak segera menikah nanti dikalahkan adiknya, karena adiknya tuh konsumennya itu sangat konsumtif sekali gitu. Oh begitu ya Bu ya. Saya bilang ya Allah, ini saya orang tua sayang banget ya. Sampai apa? Semua sudah diatasnamakan putrinya, tinggal saya yang bingung ya. Wah ini siapa ikhwan yang akan kejatuhan apa rezeki nomplok gitu ya. Dapat ahwat sudah mapan ya. Sapinya juga banyak loh Bu, udah tak atasnamakan dia gitu ya. Wah luar biasa, sekarang sapi harga 1 15 juta ya. Kalau sapinya 5 berapa tuh ya. Wah luar biasa. Ini bentuk kasih sayang orang tua yang luar biasa kalau menurut saya. Sampai sudah dibekali, mudah-mudahan besok anak saya dapat suami yang cakep ya Bu, karena anak saya cantik, amin, saya gitu kan. Juga berpendidikan, anak saya kan sarjana, amin, saya bilang gitu. Terus kemudian lagi, sing soleh gak Bu? Nah anakku niku jan Bu, nek wis kegiatan partai tertentu itu pun kula niku dikalah-kalahi, sing penting pokoknya dia tuh aktif di dakwah dan di partai itu. Saya bilang subhanallah, sampai orang tuanya mendukung kan luar biasa. Ini yang positif ya. Nah, tapi adiknya jadi negatif ya, karena kasih sayangnya berupa tadi terlalu berlebihan. Ya alhamdulillah, makanya namanya tarbiyah itu menyelamatkan betul ya. Ini si Ahwat ini kalau tidak tarbiyah mungkin sama dengan adiknya nasibnya ya, karena apa-apa kan dituruti seperti itu. Terus kemudian saya sambung ya, ini sudah jam berapa ini ya. Sedikit saja tentang persepsi orang tua yang salah, saya bahasakan dengan durhaka ya, durhaka kepada anak ya. Jadi yang pertama adalah di sini menarik sekali kalau saya bahas di majelis taklim nih, ibu-ibu saya takut-takutin ya. Bu, kalau sampai salah loh Bu, awas ya gitu ya. Ibu majelis taklim senang ya Bu ya kalau dipakai ancaman-ancaman begitu ya. Ancaman dari Al-Qur'an, bukan ancaman dari saya ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah ini salah memilihkan calon ibu atau ayah. Orang tua punya kewajiban untuk mencarikan jodoh. Betul? Atau mau cari sendiri? Enak dicarikan apa cari sendiri? Ada yang tegas dicariin, tapi ada yang dicariin. Berarti 50-50 ya. Nyari sendiri 50%, dicarikan 50% begitu. Semuanya tetap ada dalam pantauan orang tua ya. Jadi ketika kemudian kriteria orang tua yang namanya punya menantu atau punya calon menantu yang kemudian punya kriteria yang sifatnya benda, ini kemudian menjerumuskan. Padahal sekarang masih banyak yang seperti itu. Dianggapnya anak yang kemudian mendapatkan calon kemudian sudah tinggal masuk rumah, isinya semua ada, itu kemudian bahagia. Tidak ada yang menjamin sama sekali ya. Contohnya ini ada seorang ibu. Jadi ketika menikah itu, dulu teman saya itu tinggal masuk rumah. Jadi suaminya PNS dengan jabatan tinggi, isi rumah sudah tersedia semua, fasilitas sudah ada semua. Ternyata kemudian ketika menikah di usia 10 tahun, suaminya kena kanker. Kena kanker, pengobatan terus-menerus, habislah benda, harta bendanya ya, karena askes sudah mulai membatasi karena biayanya besar sekali. Ada kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia sekarang, teman saya ini berjualan kelontong ya, karena untuk menghidupi keluarganya. Hartanya habis untuk pengobatan suaminya. Dulu sangat dipuja-puja sama bapaknya. Wah, anakku entuk ngene-ngene seperti itu. Tidak ada jaminan. Ya. Maka nanti kalau kita jadi orang tua, mungkin anti memilih calon suami, gitu ya, jangan salah. Ya. Jadi kriteria tetap ad-din, itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya. Kalau sudah cinta sih, naik motor bunyinya dorok-dorok juga tetap bahagia juga ya. Coba kalau naik mobil, mungkin kita naik mobil sekelas Lancernya Sidul itu ya, 1,5 miliar itu ya. Kalau hati tidak bahagia, juga terasa tidak enak. Ya. Naik kereta api ekonomi bersama dengan suami tercinta, rasanya enak aja. Walau kalau bisa sih mogok dong, mogok gitu ya, biar sampainya lama gitu ya. Nah, jadi ukuran benda ini menjadi sangat berbahaya begitu ya. Jangan salah kita memilihkan calon ayah, calon ibu. Kalau anti kan memilihkan calon ayah ya untuk diri sendiri ya. Jadi baginya bagi anak-anak anti kan calon ayah ya. Ya nanti yang ikhwan calon ibu. Jangan salah memilih. Sekalipun jodoh di tangan Allah, tapi Allah akan melihat dulu ini pantasnya kalian dapat yang seperti apa, kan begitu. Ya. Kalau kemudian membaguskan diri, menjaga diri, insyaallah akan yang dikasih yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah khawatir ya, sudah nanti tunggu saja ya. Pasti akan datang. Karena kalaupun kemudian sampai kemudian sudah usia 40-50 tahun belum berjodoh, sekali lagi takdir Allah. Tidak usah gundah gulana. Tunggu mungkin jodoh saya di surga nanti. Yang tampannya akan mengalahkan satu UGM. Ya. Jelas lah gitu kan. Akan dikasih laki-laki tampan di surga mengalahkan seluruh UGM, UNY, UII, UMB. Nah, dia paling ganteng. Ya. Jadi prasangka baik kepada Allah menjadi sangat penting. Seperti itu. Baguskan diri kalian maka akan mendapatkan yang terbaik ya. Karena ini saya data akhwat yang di atas 30 ini banyak sekali ya. Jadi lebih sering memberikan taujih. Ya, usaha sudah luar biasa, tetapi kita hanya ini tangan kita hanya bermain menukar data, tetapi di sini Allah yang akan menentukan dengan siapanya. Luar biasa. Akhwat yang menjaga diri dapatnya juga luar biasa. Saya sampai kadang-kadang wah luar biasa ya. Tapi itulah jerih payah dia menjaga keistiqomahan dirinya tetap di jalan dakwah, maka akan juga dicarikan yang Allah kan lihat ya, ini pantasnya dapatnya siapa ya, gitu seperti itu. Nanti ketika tak langsung dikunci sama Allah jodohnya ini selesai seperti itu. Gitu ya Ahmad ya, tenang tenang, cool cool gitu ya. Kemudian kedua adalah orang tua beranggapan yang penting anakku berkecukupan, entah duitnya dari mana ya. Maka menjadi salah ketika persepsi orang tua mengatakan bahwa yang penting saya sudah memenuhi kebutuhan keluarga, anak dan istri, tapi tidak mempedulikan dari mana asal uangnya. Menafkahi anak dari hasil yang haram. Ya. Sekarang ini antara hal dan haram di perkantoran itu batasnya tipis. Tipis sekali, ya. Dan setan itu banyak sekali bermain di sana. Akan dibisikkan ora popo, kaiki halal. Ya, bagi-bagi uang komisi, ya, itu seperti itu. Saya punya banyak teman umahat yang PNS, gitu ya. Itu sering cerita curhat begitu, bu ini gimana bu, gitu. Subhanallah, betapa tipisnya, ya. Ini uang halal, uang haram tipis sekali. Itu harus dirunut dulu kan. Ini uang dari mana nih? Ini nggak apa-apa kok ini halal. Coba, ini asal usul dari mana? Diturut ke atas. Ya, bisa jadi ada satu tahapan itu ternyata salah, ya. Tidak ada hak kita di situ. Itu bisa jadi. Jadi haram. Ya. Berjualan juga begitu. Ya. Jadi ada Rasulullah ketika cerita gitu, ada orang yang sudah mau sakaratul maut ya. Dia seorang pedagang, kemudian ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa. Dia hanya berucap harganya berapa? Kurang. Jadi seperti orang sedang kalau bahasa Jawanya itu nyang-nyangan ya, tawar menawar karena dia pedagang. Dia ini pedagang yang zalim. Karena apa? Karena dia berdagang dengan tidak halal. Maka kemudian nafkahnya dikasih ke anak dan istri jadi menjadi tidak halal. Seperti itu. Sampai sakaratul mautnya pun masih pada posisi sedang berdagang. Ya, nauzubillahi min zalik ya. Hati-hati dengan menafkahkan dari hasil yang haram ya. entah pedagang, entah pegawai, semuanya bisa saja kemudian ada peluang-peluang untuk mendapatkan berjualan gitu ya, jualan rokok gitu kan. Kalau dulu suami saya buka toko tidak menjual rokok, sepi ya pertama-tama ya, orang datang sih carinya rokok karena di pinggir jalan, bertahan untuk tidak menjual rokok ya. Begitu ini kemudian dengan manajemen yang kurang baik ini tutup juga ya. Kalau saya tanya, penghasilan terbesar dari pedagang kelontong adalah di rokok ya. Di rokok itu untungnya besar sekali dan pasti laris, pasti laris ya, seperti itu. Padahal benda itu sangat berbahaya. Kira-kira hasilnya haram atau halal? Tergantung, ini batasnya tipis ya. Orang menganggap karena rokok adalah bagian dari sudah biasa, itu tidak apa-apa. Itu ngeri ya. Kita mencari toko yang tidak menjual rokok, ada? Pernah ketemu toko yang tidak menjual rokok? Coba tanya ya. Nyaris mungkin 1001 ya. 1001 seperti itu. Terus kemudian yang keempat, ini jam berapa ya? Mbak Yuri, jam berapa Mbak Yuri? Ya, 10 ya, 5 menit lagi ini tidak tanya jawab ya. Kemudian merintangi anak beragama dengan benar. Ini tapi saya tidak terjadi di sini ya. Ada orang tua yang mengatakan mau suruh mau ngaji itu ribet banget ya orang tuanya. Saya dulu ketika mau ngaji itu ditanya sama orang tua, ngajimu apa? Guru ngajimu seperti apa? Pakaiannya kayak apa? Ditanya macam-macam begitu. Terus kalau kamu pakai jilbab, apa kamu yakin nanti kamu dapat jodohnya cepat? Apa kamu yakin kamu bisa kemudian kerja dengan jilbabmu? Itu tahun 80-an ya. Selalu kemudian dikasih satu statement bahwa berislam dengan benar itu akan menyulitkan kehidupanmu. Dulu begitu ya. Jilbab awal-awal kan berat ya. Dulu ayah saya itu sudah menyiapkan ketika saya lulus nanti kamu bekerja di sini dengan channelnya bapak begitu. Tetapi kemudian ketika saya pakai jilbab, bapak marah begitu. Di sana itu gak boleh pakai jilbab, kamu jangan macam-macam begitu ya. Jilbab kok jadi kamu bikin kamu jadi tidak diterima di sana. Itu begitu dulu, awal-awal bapak belum paham ya, bapak saya almarhum ya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu malah saya jodohnya malah cepat ya, tidak masalah begitu. Dan ini jangan sampai terjadi di generasi berikutnya ya. Ketika anak kemudian ngaji, bersyukurlah ya. Saya sekarang mengatakan, jadi katakan kepada ibu-ibu kalian, ibu bersyukur bu, terima kasih doanya sehingga aku masih di jalanmu sampai hari ini. Bukan semata-mata karena kalian itu kemudian bergaul dengan orang baik, tapi kan doa orang tua ya. Saya kalau lihat ada akhwat solihah, saya lihat ibunya seperti apa ya, pasti doanya banyak banget. Harus saya ingin mengatakan kepada mereka, ibu bersyukurlah punya anak seperti itu, banggalah dengan anak seperti itu. Karena apa? Banyak orang apa, mungkin yang teman-teman di kampus sajalah ya, kita lihat banyak pergaulannya yang luar biasa. Kalian bisa tetap menutup dengan jilbab, tetap kemudian istiqomah untuk menjaga kebaikan, itu luar biasa ya. Kadang orang tua tidak tahu ya kalian ngajinya ngaji apa ya, tahu-tahu pulang gitu, pokoknya tidak ada perlu, maksudnya orang tua menganggap ini biasa-biasa saja. Tapi sesungguhnya perlu kalian katakan kepada bapak dan ibu, ibu bapak, aku beritahu ya, karena doa kalian nih aku sekarang jadi begini. Aku menjaga diri, teman-temanku baik, aku seminggu sekali ngaji, aku sekarang ngantar baca Quran. Itu hadiah terindah untuk para orang tua. Ketika mengatakan kualitas Allahumma gfirli wali walida, itu tergantung kualitas anaknya. Sejauh mana doa itu kemudian Allah terima dan kemudian diberikan kepada orang tua kita, tergantung siapa yang mengucapkan. Semakin salihah ya, semakin saleh anaknya, maka derajat berat doa itu luar biasa. Maka orang tua perlu tahu. Dan saya kadang betul kalau ketemu ibu-ibu teman saya itu, saya katakan subhanallah ya, ibu harus bangga dengan putri ibu. Ini loh bu, kerjaannya dakwah kemana-mana. Ini nanti ibu yang dapat hadiah, yang dapat. Ketika kita mengucapkan Allahumma gfirli wali walida, itu kan doa orang tua tuh, dosanya rontok. Rontok ahwati fillah. Kalau kan sekarang sudah meninggal dunia, kita ucapkan Allahumma gfirli wali walida ya, dan kondisi kita sebaik-baiknya, kondisi keimanan kita itu kubur itu dilapangkan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya, "Ya Allah, kenapa kok kuburku lapang? Lihat anakmu sedang mengaji, lihat anakmu selalu menjaga kebaikan, lihat anakmu senantiasa bersedekah." Betapa bersyukurnya orang tua. Salam ya buat ibu-ibu kalian ya. Ya. Dan katakan terima kasih, ibu sudah melahirkan aku, sudah mendoakan aku seperti ini. Luar biasa. Ya. Saya kadang-kadang betul penasaran kalau ibunya seperti apa ya. kalau punya anak kok sampai seperti ini, itu betul-betul karena ibu kalian dan bapak kalian senantiasa menjaga, membayar kuliah dengan hasil jerih payah mereka, dicarilah uang yang paling halal, sehalal-halalnya untuk dikirimkan ke Jogja untuk membayar kuliah dan membayar kebutuhan kuliah di Jogja. Ya, dibelikan jilbab sama ibu, ya, dibelikan bahan baju dijahitkan untuk anaknya tercinta, luar biasa, seperti itu. Saya kemarin habis merapihkan kuburan ibu saya dan bapak saya. Sudah, bapak saya sudah 7 tahun meninggal, ibu saya baru 1 tahun. Selesai merapihkan, saya memberi nisan, ya, nisan yang bentuknya datar begitu. Jadi kuburan bapak ibu saya berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain. Saya berdoa di sana, ya Allah, kubur ibuku cantik sekali. Yang lain kan pakai kijing, ya. Jadi kuburan bapak ibu saya hanya dengan rumput, rumput Jepang. Terus kemudian nisannya, nisan yang hanya digeletakkan saja datar, hanya untuk sebagai identitas. Saya bilang, ibu kuburmu cantik sekali. Saya bilang, berbeda dengan yang lain. Semoga Allah juga mempercantik yang di dalamnya, dilapangkan kuburnya begitu. Sampai rumah saya tidak tertahankan menangis luar biasa. Ya, mengingat apa? Jasa-jasa ibu bapak saya membuat saya seperti ini. Dulunya saya jahiliyah sekali. Ya, luar biasa. Dulu sholat hanya ketika SMA saja saya belum sholat. Ya, kemudian saya mengenakan jilbab baru semester 3 pakai jilbab. Ya, saya tidak pernah menyalahkan bapak ibu yang tidak mendidik saya agama, tetapi saya mengatakan saya yakin pasti bapak ibu selalu mendoakan saya untuk menjadi anak yang baik. Setiap orang tua pasti begitu, cuma jalannya ini berbeda-beda. Ya, menjadikan kalian seperti ini tetap adalah kontribusi orang tua. Maka sampaikan salam ya dan ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kalian ya, sudah berusaha payah mendoakan kalian. Terakhir adalah menelantarkan pendidikan agama anak. Cari bukunya ya, ini ya. Kalau bisa cari bukunya, ini buku sudah lama sekali. Tapi mudah-mudahan masih ada edisi cetak ulang ya. Menelantarkan pendidikan agama anak. Ini banyak orang tua yang merasa sudah puas ketika kemudian menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang luar biasa. Sekarang ini sekolah banyak pilihan. Mau yang masuknya 20 juta ada. Ngalah-ngalahi masuk UGM. Yang mau 10 jutaan ada. Yang 5 jutaan ada, yang gratis pun ada. Orang tua akan berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya di sekolah terbaik. Yang termahal sekarang ada di Sedayu ya, sekolah internasional. Namanya apa, Kesatuan Bangsa apa namanya ya. Itu masuk Indonesia Turki. Itu termahal, itu di Jogja. Termahal kedua adalah Lukman Hakim Internasional. Ya, pakai kata internasional maka harganya pun internasional. Ya. Terus kemudian ada sekolah-sekolah lain. Itu orang tua akan berlomba-lomba mencari yang terbaik buat anaknya. Tapi itu tidak jaminan, tidak ada jaminan apapun. Tetap adalah kemudian ketika sudah memberikan terbaik, kendali tetap pada orang tua, bukan pada sekolah. Sehebat-hebat pun apa sekolahnya, kemudian orang tua tidak berperan aktif, tidak akan menjadikan apa-apa. Ya, jadi 50% sekolah disekolahkan di tempat yang terbaik akan mendapatkan yang baik, tapi 50% sisanya adalah orang tua. Seperti itu. Ya, saya senang sekali karena sekolah saya laris ya. Larisnya bukan kemudian jadi pendapatan sekolah saya meningkat, tidak, karena kesadaran orang tua menyekolahkan di tempat kami yang sudah kami rancang sekolah ini dengan kurikulum yang terbaik buat generasi Robani. Ketika ada anak polisi masuk, wah rasanya itu luar biasa. Mungkin bagi orang lain yang punya sekolah, ah biasa aja lah polisi menyekolahkan di sekolah. Kalau saya tidak, ada polisi banyak menyekolahkan di sekolah saya, luar biasa rasanya, subhanallah begitu ya. Ada anak dari berbagai macam partai masuk ke sekolah saya. Itu nanti kalau pas lagi musim kampanye tuh minta izin, Bu Guru boleh gak bawa bendera? Nanti bendera-bendera macam-macam partai, gak apa-apa dia, nanti di sekolahan tuh puter-puter pakai bendera gitu kan, pakai apa kayak kampanye ya, itu kan ekspresi anak-anak ya, yang gak masalah begitu, ada bawa bendera, wah macam-macam partai itu, saya pernah ngalami, saya ketawa gitu kan, luar biasa. Artinya yang lain saja mempercayakan sekolah di tempat saya, itu sudah bersyukur sekali, karena kita punya kurikulum yang sederhana, tetapi memahamkan anak untuk menjadi anak yang luar biasa, seperti itu. Nah, wa'alaikumsalam, karena waktu terbatas ya, saya jam 9 ditunggu di sekolah saya, kan ada studi banding dari luar kota, ini juga subhanallah, jadi sekolah dari Klaten, mereka sehari-hari menggunakan cadar, ya. Itu studi banding di tempat saya. Itu kehormatan buat saya, ya. Mereka memang tidak ada tepuk, ya. Tidak ada tepuk, tidak ada nyanyi, tidak ada gambar-gambar. Tetapi ketika saya diundang ke sana, kemudian saya mengisi beberapa kali di forum parenting, mereka sangat tertarik, ya, tertarik dengan Islamic parenting yang mungkin holo alam, ya, mungkin sebenarnya bukan hal yang baru, tapi saya lebih kepada mengutamakan tentang dialog dengan anak, bagaimana buat anak menjadi solid dengan kepahaman. Terus kemudian beliau mau ke sekolah saya, yang melihat mau tidur. Saya sudah katakan sekolah saya gedungnya sederhana sekali, jangan bayangkan megah begitu ya. Jadi saya mengatakan ini gang kelinci, tahu gang kelinci? Anaknya banyak, tempatnya kecil gitu, jadi ulu-ulan. Ada namanya gang senggol. Ya, gang senggol kalau kita lewat bisa bersenggol dengan guru dan juga dengan anak. Saking muridnya banyak tapi tempatnya kecil. Tapi semua nyaman di sini, saya bilang. Semua nyaman di sini, guru nyaman, anak-anak nyaman, dan itu diiklankan gratis oleh orang tua murid. Sekolah di situ saja, begini-begini-begini, subhanallah. Sudah masuk tahun ke-15 ya. Kita sedang baru berusaha untuk membangun gedung baru, tetapi saya yakin bahwa 15 kali lulusan dari sekolah saya itu sudah insyaallah mudah-mudahan jadi menyumbangkan generasi Rabbani. Ya, yang kita bisa lakukan sebagai amal jariah kami dan guru-guru kami. Angkatan pertama adalah anak saya. Sekarang sudah semester 5 ya di UNY. Dia adalah angkatan pertama, yang waktu itu muridnya hanya 7 orang. Kepala sekolahnya saya, gurunya saya. Yang bagian bersih-bersih juga saya. Yang bikin kurikulum juga saya, yang gaji juga saya gitu kan ya. Pokoknya sendirian dirangkep, tapi kemudian 7 anak ini semuanya alhamdulillah. Ya, sampai hari ini mereka berjilbab rapi. Itu generasi pertama yang saya hasilkan dari pendidikan di sekolah saya. Jadi begitu ya Khotifillah ya, terus banyak belajar, mengkaji tentang Islamic parenting lewat seminar, lewat kajian, baca buku gitu. Penuhkan kepala dengan, kalau sudah belajar kan ada semangat ya. Nah, di sini semangat yang harus dibangun. Jadi jangan sampai dimatikan. Kita tanam benih di sini sebagai satu modal kita, tumbuhkan terus setiap hari. Saya akan menjadi ibu yang baik, saya akan jadi ibu yang solihah, saya akan jadi, terus ditumbuhkan terus. Jangan sampai kalian matikan sendiri gitu ya. Benih itu terus disiram dengan berbagai kajian, dan nanti ketika tiba saatnya tinggal praktikum. Ya, praktek begitu ya. Tapi jangan kaget juga, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi itulah ujian kita sebagai seorang ibu. Karena sudah Allah berikan surga di telapak kaki kita, maka kita tahu kalau sudah janjinya surga, maka kesabarannya harus berlipat ganda lebih dari yang lain. Jadi saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi ya sudah disampaikan materi yang subhanallah luar biasa sekali. Yang mungkin kebanyakan dari kita yang hadir di sini kebanyakan masih ini ya, belum jadi ibu-ibu, apalagi belum jadi ibu, belum jadi istri pula gitu. Nah, jadi mungkin ini luar biasa sekali. Saya juga, oh gini, jadi ternyata ilmu untuk menjadi orang tua yang baik, karena generasi Robani itu hanya akan terakhir dari orang tua yang baik. Seperti itu. Oh ya, ini tadi ada pesan dari Umi Nunung untuk pertanyaan, maksimal hanya boleh 2 aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, bisa minta nomor HP-nya gitu ya, Umi. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, subhanallah sekali materi yang saya dapatkan pada pagi hari ini dari Umi. Satu hal yang ingin saya tanyakan, saya pernah melihat kejadian yang apa ya, luar biasa bagi saya kayak gitu, karena saya sudah melihat betapa orang tuanya itu berusaha untuk memberikan pengasuhan yang begitu baiknya seperti itu, dan perjuangan orang tua itu saking ingin memberikan apa sih pola asuh yang terbaik itu ya. Benar-benar bagus gitu ya Umi gitu. Tapi salah satu dari putranya itu ada satu yang ya mungkin tergelincir kayak gitu, dan itu sampai pergaulan bebas yang itu maaf hamil di luar nikah seperti itu. Nah, padahal putra yang pertama, putra yang selanjutnya itu mereka subhanallah Umi kayak gitu. Yeah. Itu seperti apa Umi? Apakah memang ada yang salah di sebelah mana gitu Umi? Yeah. Terima kasih Umi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa nyaris jadi mitos. Ya, jadi kalau misalnya di masyarakat itu saya anak 3, nanti yang baik 2, yang 1 pasti ada begitu ya, begitu. Tapi jadi pada saya bertiga bersaudara, kakak satu, adik satu, semuanya terbiah. Dan semua juga bergerak di dakwah, sama, bertiga. Cuma juga terjadi perbedaan. Kakak saya ini anaknya 4, tergelincir di anak pertama. Ya, sampai hari ini begitu. yang 2-3 ini subhanallah gitu ya, luar biasa. Terus kemudian kalau saya bisa mengevaluasi ya, beberapa memang ada kesalahan ya. Kesalahan adalah di pola asuh pertama, terlalu memanjakan. Yang pertama, karena anak baru pertama laki-laki, terus juga masih belum satu kata antara suami dan istri. Waktu itu kakak saya sudah ngaji, suaminya belum, itu jadi ada konflik-konflik gitu. Nah itu jadinya seperti itu, begitu sudah satu kata, anak kedua, ketiga, keempat, insya Allah jalannya lebih mudah. Cuma memang dalam Al-Quran dikatakan bahwa memang anak itu kadang ada ujian. Saya itu, anak saya 8, itu ya Allah, memohonnya kepada Allah, jangan saya kasih diberi ujian yang saya tidak akan mampu untuk melaluinya. Maka didoakan satu persatu, Rabbi habli minas solihin Muhammad ziaul haq, ya Allah. Saya doakan satu, saya anak kedua itu satu persatu sangat spesial. Ya, doanya satu-satu. Karena mereka itu individu yang berbeda-beda, ya. Kalau misalnya kemudian saya pesankan kepada mereka yang mereka sekolah jauh-jauh, jangan lupa likoknya. Jangan, itu berupa ikhtiar. Ikhtiar orang tua seperti itu, diluruskan, dikuatkan. Nanti perkara hasil, Masya Allah, itu Allah lah yang akan menentukan. Ini juga ujian. Apakah kemudian ketika kemudian ada anak satu yang begitu, ini si orang tua kemudian merasa kecewa dengan Allah, saya sudah begini, saya sudah begitu, kenapa engkau berikan anak seperti ini? Itu kan ujian juga. Nah, tugasnya adalah selalu bersenang-senang berprasangka baik kepada Allah. Inilah bagian dari ujian. Saya yakin orang tua tersebut tuh punya kadar keimanan yang luar biasa. Dicobanya dengan hal yang luar biasa, dengan kondisi yang luar biasa. Kalau orang-orang biasa, anaknya hamil di luar nikah is okay ya. Bahkan hukum masyarakat mengatakan sekarang kalau hamil di luar nikah malah biasa saja. Bahkan tidak malu-malu mengadakan walimahan juga besar-besaran. Ini begitu sekarang. Ya, terjadi begitu. Kalau dulu kan malu ya, aib. Anaknya kemudian dipulangkan ke simbahnya atau mungkin saudaranya di pelosok supaya tidak ketahuan. Kalau sekarang tidak, jadi sudah hamil di luar nikah dirayakan besar-besaran jadi hal yang biasa seperti itu. Tapi kalau dengan kondisi orang tua yang seperti itu, saya pikir itu, wah kalau itu saya bilang ya Allah ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha ya. Jadi jangan sampai kita dicoba dengan hal-hal yang buruk. Sekarang tugas kita adalah terus berikhtiar kebaikan, menjaga sumber makanannya halal, ya kita ajarkan. Udah titik-titik lah, titik bahasa Jawanya ya. Sudah kita centang-centangnya hati-hati sekali jangan sampai ada kita lolos. Nah nanti kemudian ketika ada yang sedikit gitu ya, agak belok sedikit gitu, astaghfirullah, banyak istighfar. Karena nanti semua ketika nanti kita di yaumil akhir semuanya sendiri-sendiri, anak sendiri, bapak sendiri, semuanya sendiri. Kita kan mudah-mudahan kita lolos itu loh. Apakah engkau sudah mendidik anakmu dengan baik? Kita tidak. Ya Allah, sudah gitu. Jangan sampai orang, kamu berdusta. Gitu kan. Karena ternyata kita ada hal yang salah tadi. Yang kita perbaiki adalah sekarang orang tua ini memang harus betul-betul menjaga, mencari tahu apa ya, kalau mungkin bahasanya kita tarik lagi ke atas, apa yang kemudian membuat kesalahan kita. Apakah misalnya, oh pernah ketika dia disekolahkan, menyekolahkan dia, waktu masuk kuliah kita pakai, maaf ya, agak sedikit kong-kaling-kong gitu ya. Walaupun kan saya katakan tadi, tipis batasnya antara halal dan haram ya. Nyaluk tulung gitu kan, gini-gini-gini, sedikit memberikan apa, itu kan masuk kepada suap. Tipis memang, tapi ternyata dampaknya seperti itu. Astaghfirullahaladzim, oh itu mungkin. Nah segera beristighfar. Kita cari, itu kayaknya sumber kesalahannya di situ. Jadi tugasnya begitu. Kita juga tidak usah heran ya, walaupun mungkin ah masa sih bisa sampai kayak gitu, kayaknya enggak deh, orang tuanya baik, yang lainnya baik kok cuma dia. Nah itu kan kadang-kadang kita bertanya-tanya ya, itu bisa terjadi pada siapa saja. Pertama ujian bagi si orang tua, kedua juga bagian dari contoh di masyarakat bahwa itu sudah berusaha saja masih kecolongan satu, apalagi kalau tidak berikhtiar dengan maksimal. Gitu deh ya, insya Allah seperti itu. Tidak ada yang buruk pada orang tuanya, hanya ada 1, 2, 3 yang mungkin nanti harus diperbaiki. Seperti itu. Ya, satu lagi, ada yang mau bertanya? Wah, depan apa? Oh, yang di belakang Mbak, udah duluan ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga. Saya sudah memiliki anak 2 tahun. Tantangan terbesar memang seorang ibu ini ketika saya juga merasa masih bingung gitu, ketika anak saya menginginkan sesuatu karena kemauannya sangat keras sekali. Jadi menginginkan sesuatu yang akhir-akhirnya kami berdua ini, karena alhamdulillah anak saya itu masalah apa pembicaraannya itu sudah fasih sekali. Jadi ketika menginginkan sesuatu, kita tuh saat berargumen, perang argumen gitu. Jadi yang lari-larinya akhir-akhirnya saya yang menaikkan nadanya. Nah, apakah hal semacam itu mempengaruhi psikis anak itu? Karena setelah melakukan itu saya istighfar, ya Allah, apakah ini benar apa enggak gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, karena ini mungkin anak saya enggak di sini, saya meninggalkan anak saya selain di sana dengan abinya, dengan kakeknya sama neneknya. Alhamdulillah setiap minggu saya pulang. Bagaimana waktu untuk mensiasati mungkin 2 hari sampai 3 hari saya ketemu itu waktu yang sangat kualitas gitu. Karena saat ini mungkin berapa ya, 3 atau 4 kali saya sudah pulang. Karena ini awal semester saya memang. Itu saya rasa belum berkualitas. Saya mencari-cari belum ketemu. Mungkin bisa diberikan masukan bagaimana sih waktu kualitas selama 3 hari itu biar anak saya juga dapat pendidikan langsung dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang tadi ya, sampai adu argumen ya untuk meloloskan satu permintaan. Ya. Nah, ketika anak meminta sesuatu, ini sudah banyak terjadi begitu ya. Saya ambil pakai teknik tarik ulur. Ya. Kalau mintanya urgen banget dan memang itu kemudian memang sangat dibutuhkan anak, mungkin kita tidak terlalu banyak ya berargumen ya. Ya sudah begitu. Misalnya dia minta belikan kemarin anak saya itu pianika. Ya, pianika. Saya agak berargumen banyak karena pianika itu kan dia sudah pernah dibelikan lagi. Dulu sudah pernah dibelikan, terus karena tidak dirawat rusak. Ada pelajaran baru lagi, dia minta beli lagi. Itu kan lama sekali saya argumennya itu. Ya. Tapi ada juga kemudian ada memang saya belikan karena memang dibutuhkan untuk belajar begitu. Tapi ada lagi permintaan-permintaan yang hanya sebetulnya memuaskan nafsu ya. Tahu ya, memuaskan nafsu di anak tuh kan pengen ini, pengen itu seperti itu. Kita pakai tarik ulur saja, Bu. Ya. Kalau kemudian ada ketika anak tuh kecewa enggak apa-apa. Ya, kecewa itu kan boleh saja. Ya, kecewa. Bahkan kemudian pakai aksi ya. Oh, aksinya itu bisa macam-macam anak-anak itu ya. Gayanya tergantung pernah dia lihat di mana. Kalau pernah lihat dia nonton TV aksinya Power Rangers gitu ya, kan berguling-guling ya, dia akan turut berguling-guling. Karena itu kan harus ada contohnya dia beraksi itu. Enggak mungkin anak kan tidak ada pelajarannya di dalam kandungan. Cara marah gitu kan, cara kecewa kan enggak ada. Kok bisa anak itu kemudian subhanallah ya, itu kalau di kelompok bermain ya, di playgroup itu marahnya itu bisa berbagai macam-macam gaya. Ya, ada gayanya yang gulung-gulung ada yang melotot-melotot bu guru juga ada yang tangannya berkacak pinggang juga ada yang maaf ya bahasa jahit misuh-misuh tuh ya. Jadi ya Allah, anak 2-3 tahun itu mampu untuk bu guru tuh jadi bisa itu mengucapkannya, saya kagum aja, wow luar biasa gitu kan ya. Ini semester berapa dia belajar marah ya, jadi sudah 4 semester sampai dia fasihnya begitu. Itu kan cuma mencontoh saja. Jadi sebetulnya tinggal berargumen saja. Jadi kadang dikasih, kadang tidak. Kecewa tidak apa-apa, ya. Kecewa tidak apa-apa. Kadang nangis juga tidak apa-apa, gitu. Oh, nggak dibelikan. Tetapi harus ketika dia proses marahnya itu harus kita arahkan. Jangan sampai marahnya marah yang tidak baik. Kadang kan marah itu kemudian ini bicara ya. Umi ya, maaf ya kalau anak itu paling gampang ngomong Umi jahat. Umi jahat, Umi nggak baik. Mungkin Umi jelek gitu kan, seperti itu. Kita jangan, hei nggak boleh. Masya Allah, langsung naik kan gitu. Wah, dibilang jahat kan tersinggung nih harga dirinya ya. Oh, sudah melahirkan kamu, sudah gini kok dibilang jahat, gitu kan. Itu kalau sudah kita naik nadanya, dia juga akan kemudian menaikkan lagi nadanya, menyamakan saja kayak paduan suara kan. Ya, naik gitu kan. Oh, jahat. Hei, kok bilangnya gitu, gak baik. Apa sih? Wah, itu langsung bisa sama tuh ratanya. Jadi kayak paduan suara, itu kan tinggal menaikkan. Kalau ada dirijen, ayo naik, naik, naik, naik gitu kan. Ada seperti itu. Saya pikir kurang tepat begitu ya kalau nada naik. Walaupun boleh sekali-sekali Bu, ya. Ini pernah ada kejadian nih, Masya Allah ya. Ini anak tidak pernah mendengar kata-katanya agak naik-naik begitu. Datar, penuh kelembutan, semua bapaknya iya, ibunya iya, simbahnya iya, dari keluarga lembut. Begitu masuk sekolah, dibentak temannya, ya. Bukan nangis dulu, nangisnya belakangan, kaget dulu. Gitu. Lama gitu. Jadi baru mendengar, oh gitu. Ada yang nada tinggi kayak gini ya, gitu kan. Terus udah gitu lihat ekspresi yang nada tinggi dengan melotot. Oh, berarti dia marah dengan saya nih. Ya, baru belakangan nangis, wah, gitu kan nangis. Terus nangisnya juga sedih sekali sampai, jadi nangis juga bisa kelihatan ya. Kalau anak nangisnya sampai, wah, gitu bagus itu. Dia bisa. Tapi kalau misalnya dia hanya diam, terus kemudian tes, wah, itu tekanannya berat banget itu. iya anak, saya pernah menemukan begitu. Jadi dia, ya Allah, anak 3-4 tahun tuh berarti beban hidupnya sudah berat sekali. Diem gitu, mojok, terus diem nunduk, terus baru hanya keluar air matanya. Saya lebih suka anak nangis yang wah gitu kan, dia berekspresi dia itu ya, wah itu berarti megah dia. Tapi coba bayangkan, nunduk diam, kemudian tes, tes, itu tidak wajar untuk anak-anak itu. Itu berarti berat sekali itu dia kehidupannya itu. Saya bilang ke bu guru, bu ini tolong diperhatikan ini, kalau nangisnya begini ini berat sekali dia. Ya, nunduk diam, setiap pernah waktu kejadian anak kelas kelompok B, 6 tahun sudah haid, ya haid terlalu dini itu. Itu kan ketika datang haid kan dia gundah gulana ya, kan galau sekali. Kita saja masih galau yang sudah besar-besar ini. Rahen aku sarap haid iki gitu kan. Ini anak yang berusaha menerjemahkan, ah ini dia ke pojok terus nunduk, terus tes, nangis. Ah gurunya ikut nangis. Ya kan merasakan betapa beratnya. Jadi hormonnya sudah berkembang, padahal di sini belum nyanda, ya belum sampai pikirannya. Itu sudah tekanannya luar biasa. Ya, memang kalau anti nangis di kos-kosan gitu ya, banter juga enggak apa-apa. Kok keras-keras kayak ekspresi gitu. Jangan diam saja, nangis aja begitu. Enggak peduli kan awas semua ya. Malah nanti pada datang pada kasihan toh. Kasihan itu kok kayak permen, itu kok kayak roti, itu kok kayak apa ben menang gitu seperti itu. Ya. Jadi tidak masalah ya, tapi tidak dengan nada tinggi. Nada tinggi itu bisa kita pilih kalau bervariasi saja. Kadang Umi bilang tidak boleh, agak tinggi sedikit nadanya. Nanti kadang kita Umi bilang tidak boleh. Kita kayak artis ya. Iya nih, bisa kadang tinggi, kadang rendah, kadang meliuk-liuk. Ini ibu-ibu nih, hitungannya detik loh. Ya, hitungnya detik tuh. Saya mau keras, apakah saya mau datar, apa saya mau menurun. Itu hitungnya detik itu. Ya, seperti itu. Gitu ya, Bu ya. Asik itu kalau kita bisa berargumen dengan anak ya. Terus yang kedua tadi masalah kualitas dan kuantitas. Mungkin akan banyak terjadi. Sekarang ini kenapa banyak pada kerja ya ibu-ibu ya? Aduh, saya tuh punya satu kelompok pengajian tuh semuanya kerja. Udah gitu jadi guru SDIT kan dari pagi sampai sore. Begitu liko, wajahnya sudah tinggal wajah yang sangat lelah itu ya. Wajah-wajah setengah lima itu ya, setengah lima sore yang dari pagi, dari jam 7. Kan pekerjaannya kan mengajar anak-anak. Gitu kan, anak-anak gitu. Terus ada yang bilang, bu, tadi saya capek sekali, kenapa? Tadi di sekolahan itu bu, masa anak-anakku, jadi anak di kelasnya itu di istilahnya di... apa namanya ya, karena membuat ulah mencemplungkan semua barang ke dalam sumur. Sumur di depan sekolah yang buat sumber air itu dicemplung ke dari mulai batu, pensil, buku cemplung ke situ. Jadi ada anak ngamuk gitu. Anak ngamuk. Ya Allah, Bu, sudahlah sekali padahal dia anaknya 6. Anaknya di street 6 ya. Habis ngurusin anak 28 di kelas dari pagi sampai jam 4. Terus liko setengah 5, udah wajahnya sudah kelelahan sekali begitu. Saya tanya ibu nanti kalau sampai rumah ngapain bu? Saya bilang gitu kan, begitu pulang. Ya marah-marah dia bilang gitu. Kalau sudah capek, anaknya juga sudah nunggu ibunya lama, ya dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang, mungkin juga berulah kan, bisa saja meledak sewaktu-waktu. Saya sering mengingatkan kepada yang sedang bekerja, ibu bekerja. Bekerja kan pilihan ya, pilihan sadar ya, ya saya mau bekerja. Konsekuensinya satu lelah. Karena ini bukan wajib, sunah pun tidak, maka kita akan lelah. Lelahnya dua, fisik dan mental. Secara psikologis juga lelah. Maka harus double gardan, persiapannya dua, harus lebih di atas rata-rata ibu-ibu yang di rumah. Begitu pulang, tarik nafas, bukannya istirahat tapi sing-singkan lengan baju. Tat-tat, periksa dapur, buah berantakan, periksa itu. Sudah sore, sudah mandi semuanya, gitu. Belum mandi ya, saya mandi satu. Umi akan nyiapkan makan malam yang lezat. Padahal sudah capek banget begitu ya, harus takut-takut-takut begitu. Begitu malam jam 8, puk. Jadi ibu-ibu itu kalau saya SMS jam 8 udah gak ada yang nyaut. Setelah, aduh Umi, udah ada Umi jam 8 itu sudah gak bisa melek ya. Bilang bismika Allah sudah setengah sadar katanya ya. Sudah saking lelahnya begitu. Nah ini, apalagi kalau kemudian nanti modelnya jarak jauh. Karena ini sementara ya, karena sekolah ya. Anak-anak itu sebetulnya belum tentu ibu-ibu yang di rumah itu juga hebat. Di rumah aja gitu ya. Belum tentu juga menghasilkan anak yang berkualitas, belum tentu juga. Ya karena tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Ada yang ibu-ibu di rumah tapi nonton sinetron. Ya, anaknya main, "Bu, aku main ya." "Ah, yang lama ya." Gitu ya, main. Nanti ibunya nonton sinetron di rumah gitu ya, santai-santai. Kan tidak berkualitas juga. Tapi ada ibu-ibu juga punya waktu sedikit. Saya juga banyak teman-teman yang bekerja tapi anaknya juga luar biasa. Karena emang betul-betul dia memperhatikan ketika ada ketemu dengan anaknya, dia sudah bikin kurikulum ya bu ya. bikin kurikulum. Jadi jangan kemudian waktu berlalu dengan begitu saja, karena waktu cuma 3 hari. Untuk pekan ini, apa yang saya mau lakukan dengan anak saya itu sudah dititik-titik gitu ya. Misalnya hari Sabtu saya akan mengajak anak untuk memasak bersama. Ada program. Biasanya nanti anak akan merasakan, oh aku tuh selalu berkualitas dengan ibu karena ibu punya ide-ide yang cemerlang. Ya, nggak kemudian ketemu baca cerita lagi, kan? Bu bacain, cuma baca cerita monoton, nggak senang anak. Ganti, ya. Bikin tuh waktu sebulan kan 4 kali ya pertemuan. Nah, itu apa? Kita buatlah agenda. Kalau bisa sih buatnya bareng anak, ya. Kita kompromi begitu ya. Kita mau apa nih? Begitu sehingga nanti kedatangan ibu dinanti-nantikan, ya kan? Kan ini nih mau ngajak ke kebun binatang, asik, ditunggulah ibunya sampai seperti itu. Begitu pulang pasti bahagianya luar biasa, ya, karena ada program nih. Kalau enggak kan ibu pulang gitu ya, Umi pulang, salim, oleh-olehnya mana gitu kan. Dia hanya senangnya oleh-oleh terus biasa saja, karena emang tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dibuat begitu Bu, sehingga anak-anak kan menunggu ibu dengan sangat luar biasa. Ibu saya juga dulu bekerja, ya, waktu saya SD ibu saya kerja, bahkan ibu kuliah lagi. Itu ibu kalau pulang sekolah tuh sangat saya nanti-nantikan, seperti mau menantikan apa, karena begitu pulang ciri khas ibu saya mesti bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu istimewa, lucu-lucu gitu ya, walaupun harganya tidak mahal ya, ada kadang apalah itu. Jadi saya menunggu oleh-olehnya seneng banget. Nah setelah itu kemudian sore ibu saya kuliah, saya akan diantar oleh bapak saya sama ibu saya ke untuk nunggu bis. Nah perpisahan tadi cium sama ibu, pipi kiri pipi kanan, dicium nanti dadah gitu. Ibu naik bis, terus saya begini sambil nangis karena ibu pergi lagi gitu kan, nanti pulang malam ya. Jadi waktu sedikit malah jadi merindukan ya, karena ditinggal datang, tinggal datang, itu kan gitu rasanya, gitu ya. Begitu hari Minggu tiba, itu hari yang sangat istimewa karena ibu akan menanyakan mau masak apa, mau makan apa. Itu mesti itu menu yang terserah adalah menu hari Minggu. Kalau Senin Selasa Rabu tergantung ibu belanjanya apa, kan belinya matengan ya, karena kan nggak sempat masak, jadi ya tergantung ibu belanjanya apa. Tapi hari Minggu khusus adalah masak. Nah itu yang saya nanti-nantikan. Itu begitu ya, buat yang membuat anak penasaran gitu kan, membuat anak aduh nunggu ibunya seperti itu. Saya pikir bisa, ini kan nanti niatnya mau bekerja atau tidak ini Ahmad ini ya, tergantung nanti ya, gak usah dipikir sekarang ya, akan mengalir saja. Kalau ada kesempatan buat bekerja dan itu memanfaatkan ilmu kita, kenapa tidak. Tapi kalau kemudian kata suami, sayangku di rumah saja ya, cukup aku saja yang memenuhi kebutuhanmu. Allahumma amin gitu ya. Di rumah asik, begitu di rumah sehari, dua hari, tiga hari, aduh gak tahan nih kalau di rumah aja nih gitu. Karena mungkin dari akhwat sudah biasa bergerak, beraktivitas. Terus bilang, boleh kerja gak mas? Mau kerja apa? Iya gini, oh boleh saja misalnya, dibolehkan, barulah kita beraktivitas. Jadi memang tidak selalu kemudian besok saya bekerja, besok saya di rumah, itu tidak bisa direncanakan sekarang. Tergantung nanti situasi dan kondisi seperti itu. Begitu ya Bu ya, saya pikir sudah cukup ya Ahwati Filah. Semoga ahwat yang hadir hari ini, yang masih ahwat ya, besok mendapatkan jodoh yang luar biasa, karena sudah ditunjukkan dengan menghadiri majelis-majelis yang menambah ilmu. Yang sudah jadi ibu ya, dimudahkan Allah dalam mendidik anak-anak ya. Ini ada menantu saya loh di sini ya, yang akan melahirkan bulan November. Mudah-mudahan besok jadi anak yang soleh, dan menantu saya juga bisa jadi ibu yang luar biasa bagi cucu saya, gitu kan begitu. Dan juga ini kepada panitia, terima kasih sudah mengundang saya. Mudah-mudahan majelis selalu berkah dan barokah. Allahumma amin. Dan sukses hari ini, berkah hari ini, sampai nanti ketemu besok lagi dengan yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.